Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafidhakumullah jami'an, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab tafsir At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-32, yaitu mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pemimpin atau menjadikan pemimpin di muka bumi ini dari kalangan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada waktu itu para malaikat pun juga mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang senantiasa berbuat taat kepadamu dan juga mensucikan dirimu. Tapi kenapa engkau malah justru menjadikan pemimpin di muka bumi ini dari kalangan manusia? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwasannya aku mengetahui perkara yang kalian tidak mengetahuinya, yaitu bahwasannya Nabi Adam alaihissalam diberikan keutamaan tersendiri. Nah, barakallahu fikum, daripada keutamaan yang diberikan kepada para malaikat. Dalam artian Nabi Adam alaihissalam dikabarkan kepada beliau alaihissalam nama-nama semua perkara yang mana para malaikat pun tidak mengetahuinya. Karena itu termasuk perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penafsiran berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-33 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, qala ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka, itu kabarkanlah kepada para malaikat, bi asma'in, tentang nama-nama perkara-perkara yang para malaikat saja tidak tahu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, kemudian tatkala Nabi Adam alaihissalam mengkabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama tersebut, qala, nan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang ghaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku adalah zat yang mengetahui semua perkara yang kalian tampakkan atau semua perkara yang kalian sembunyikan. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum wa hafizakumullah, perkara yang ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia pengetahuannya terbatas. Manusia mengetahui tapi pengetahuannya terbatas. Misalkan manusia mengetahui yang di depan saja, belum tentu tahu yang di belakang. Nah, menunjukkan bahwasanya terbatas pengetahuan manusia. Kita lihat tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-33 ini, tafsirannya kita baca. Allah taala, Allah taala berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, akhbirhum, kabarkanlah kepada para malaikat bi asma'i hadhil asya', dengan nama-nama perkara-perkara ini, allati ajazu an ma'rifatiha, yang mereka sendiri para malaikat tidak mampu untuk mengetahuinya." Jadi ini keutamaan tersendiri. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan diberikan keutamaan Nabi Adam mengetahui nama-nama segala sesuatu. Bayangkan itu. Nah, jadi Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, kabarkanlah kepada para malaikat dengan nama-nama yang para malaikat sendiri tidak mampu mengetahuinya. Kenapa? Karena ini termasuk perkara ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kemudian falamma akhbarahum Adam biha, ketika Nabi Adam alaihissalam mengkabarkan kepada para malaikat, qallahu lil malaikah, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, laqad akhbartukum, sungguh aku telah mengkabarkan kepada kalian wahai para malaikat, anni a'lamu ma khafiya 'ankum fis samawati wal ard, sesungguhnya aku zat yang mengetahui seluruh perkara yang tersembunyi atau perkara yang tidak nampak di hadapan kalian, baik di langit maupun di bumi. Tersembunyi gitu ya, dalam artian perkara yang di langit dan di bumi yang kalian tidak tahu, aku tahu, kata Allah SWT. Kemudian berikutnya, wa a'lamu ma tudhhirunahu wa ma tukhfunah, dan juga aku mengetahui perkara yang kalian tampakkan dan perkara yang kalian sembunyikan. Para malaikat tahu sendiri bagaimana hamba yang soleh, hamba yang tidak pernah berbuat maksiat, semua perintah yang Allah telah perintahkan pasti diterapkan dan pasti diamalkan dan pasti dikerjakan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masih memilih di muka bumi ini, na'am barakallahu fikum, dijadikan pemimpin dari kalangan manusia. Na'am barakallahu fikum. Di antaranya Abul Bashar ini, Adam alaihissalam, bapaknya semua manusia. Na'am, di berikan keutamaan tersendiri, sehingga ayat yang berikutnya nanti kita akan baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa keutamaan yang sangat besar. Semua para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud kecuali ada salah satu apa iblis laknatullah alaih yang mereka tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lewat. Padahal para malaikat ini nah barakallahu fikum setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada iblis yang dari kalangan jin yang mereka apa tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kita lanjutkan tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-34 dari surat Al-Baqarah. Wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna, dan ketika kami ucapkan lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya keutamaan tersendiri yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam hingga para malaikat pun diperintahkan bersujud. Tapi apakah para malaikat menolak? Tidak. Tidak ada yang mereka menentang kemudian menolak, kami tidak mau sujud, enggak ada. Kecuali iblis nanti. Nah, barakallahu fikum, karena para malaikat memang diciptakan dari apa? Nur, cahaya yang senantiasa. Nah, barakallahu fikum, para malaikat tersebut diberikan apa? Diberikan tabiat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah yang namanya para malaikat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka mengerjakan seluruh perkara yang Allah taala perintahkan. Kita lihat sini. Kemudian fasajadu ila iblisa, kemudian para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Nah, perlu diperhatikan di sini, di sana ada kelompok barakallahu fikum, kelompok sesat mengenai ayat ini yang mereka mengatakan berarti iblis itu termasuk malaikat. Cuman karena enggan untuk sujud akhirnya jadi iblis, itu enggak benar. Kenapa tidak benar barakallahu fikum? Kita lihat pengecualian di sini, illa di sini adalah al-istitsna munqati', bukan muttasil. Karena dalam ilmu bahasa Arab, nanti dibahas dalam babu al-istisna atau bab mustasna. Al-mustasna, sesuatu yang dikecualikan, itu ada yang sifatnya muttasil, ada yang munqati'. Nah, muttasil itu yang dikecualikan adalah bagian dari yang dikecualikan. Bang, ya misalkan, na'am barakallahu fikum, qamal qawmu illa zaidan. Tidak ada yang berdiri kaum itu kecuali Zaid. Nah, Zaid ini termasuk kaum bukan? Ini namanya muttasil. Kemudian ada istitsna yang namanya munqati'. Munqati' itu yang dikecualikan bukan bagian dari yang dikecualikan sebelumnya, atau bukan dari bagian yang sebelumnya. Nah, contohnya, qamal qawmu illa himaran. Tidak ada kaum yang berdiri kecuali keledai. Nah, keledai termasuk kaum bukan? Nah, ini namanya munqati'. Ini masuk dalam munqati' ini. Sehingga apa? Fasajadu illa iblisa. Semua para malaikat sujud kecuali iblis. Nah, iblis termasuk malaikat bukan? Bukan. Paham soal itu ya? Karena dijelaskan dalam ayat yang lain barakallahu fikum, lafadznya hampir mirip dengan ini. Allah Ta'ala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Nah, itu yang terang-terangan jelas bahwasanya iblis termasuk jin. Nah, ketika kami perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam Atau ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS, semuanya sujud kecuali iblis. Wa kana minal jin. Dan iblis tersebut termasuk bagian dari jin. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dia kufur, menolak dari perintah Rabbnya. Suruh sujud enggak mau. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai keliru ya. Karena sebagian orang memandang, ya mungkin mereka ahli lughah atau istilahnya ahli bahasa yang pandai lughahnya, tapi mereka tidak memahami di sini. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan berarti iblis ini dulunya malaikat. Dulunya malaikat, kemudian ketika diperintahkan untuk sujud enggak mau, akhirnya diusir. Itu keliru ya. Yang benar iblis itu bukan malaikat tapi jin, dengan dalil yang sudah kami sebutkan tadi. Wa kana minal jin. Paham ya? Iblis itu termasuk bagian dari jin. Nah, kemudian iblis tidak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud dan bahkan sombong, dan iblis tersebut termasuk orang-orang kafir. Karena iblis bersumpah ingin menjerumuskan Bani Adam barakallahu fikum kepada kebinasaan. Sumpah iblis mengatakan la aghyannahum ajma'in. Sungguh aku akan membinasakan seluruhnya. Itu seluruh makhluk ini seluruhnya. Itu sumpah iblis. Sehingga iblis minta dikasih waktu sampai tegak hari kiamat nanti, sampai akhir zaman nanti. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya na'am barakallahu fikum, bisikan iblis atau dalam artian tipu daya iblis itu masih senantiasa menjalar. Oleh karena itu kita berupaya menjauhinya. Dan iblis punya tentara. Bala tentara iblis dari dua golongan, jin dan manusia. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Dari kalangan na'am barakallahu fikum, para setan. Setan ini ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Bukan maknanya manusia wajah setan, bukan. Tapi perilaku manusia seperti perilaku setan. Di antaranya adalah yang makan dengan tangan apa? Kiri. Itu jelas terang-terangan Mas. Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu bisyimalih wa yashrabu bisyimalih." Perhatikan ini. Nah, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti kalau ada manusia mampu dia punya tangan kanan, kok makan dengan tangan kiri? Berarti perilakunya seperti perilaku setan. Itu hati-hati. Paham itu ya? Tentara iblis itu banyak sekali. Jadi upayakan ketika makan atau minum, tangan kiri ini gak usah ikut campur. Nah, itu kalau mampu. Kecuali kalau tangannya sakit itu lain lagi. Atau buntung misalkan, boleh dengan tangan kiri. Karena tidak mampu lagi. Tapi kalau mampu bagaimana? Ya ini jangan dicampur ini. Paham ya? Nah, kecuali kalau sekedar untuk membantu misalkan pakai botol, ya kan? Minum berat botolnya. Untuk bantu enggak masalah, tapi tangan kanan yang bagi jadikan tumpuan. Nah, barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan. Jadi, itulah keadaan iblis laknatullah alaihi tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat tafsirannya. Wadkur ayyuhar rasul, ingatlah atau sebutkanlah wahai rasul, linnas kepada manusia, takrimallah li Adam. Bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Hina qala subhanahu lil malaikah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam, ikraman lahu wa idharan li fadlih. Dalam keadaan nama atau dalam rangka memuliakan Nabi Adam AS dan juga dalam rangka menampakkan keutamaan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Abul Bashar. Naam. Fa'atau jami'an, kemudian seluruhnya para malaikat tadi semuanya taat seluruhnya illa iblis, kecuali iblis. Hati-hati ya. Sehingga di sana ada seorang imam, Imam Ibnu Jauzi, memiliki kitab yang sangat bagus, Talbis Iblis. Paham ya? Nah, bisikan para iblis. Di dalam itu banyak penyebutan tentang penyakit waswas. Penyakit waswas itu penyakit ya seakan-akan ada bisikan tapi enggak ada sesuatu itu loh. Jadi ini menghilangkan keyakinan. Dalam artian dia seharusnya yakin bahwasanya dia telah bersuci karena terkena penyakit waswas, akhirnya dia merasa belum bersuci. Itu banyak kejadiannya ya. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Talbis Iblis mengenai orang yang junub. Sudah junub mandi dalam artian mimpi basah, mandi dia, sudah mandi tapi merasa belum mandi. Akhirnya dia yakinnya kapan? Masuk mencebur pada lautan atau sungai. Mandi itu baru mengatakan, wah aku sudah mandi. Cuma kalau mandi biasa gak terasa. Itu penyakit waswas, hati-hati. Nah, karena penyakit waswas itu sebagai ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang diuji penyakit waswas itu di kamar mandi satu jam aja gak keluar-keluar. Ya, alasannya masih keluar terus air kencingnya dan misalnya macam-macam. Bisa dilihat kisahnya dalam Talbis Iblis yang dikarang oleh Al-Imam Na'am Abu Faraj Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Nah, Kita lihat di sini. Fa'atahu jami'an illa iblis. Kemudian mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Imtana'a 'anis sujud takabburan wa hasadan. Iblis ini ya, nah yang menghalangi dia tidak mau sujud itu karena apa? Karena takabburan wa hasadan. Takabur, sombong dan juga hasad. Paham ya? Naam. Jadi dalam ayat yang lain sebutkan bahwasanya dia mengatakan ana khairum minhu katanya. Aku ini lebih bagus daripada Nabi Adam AS. Paham ya? Gimana lafaznya setelahnya? Khalaqtahu atau khalaqtani? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, ya. Jadi engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Jadi iblis ini sudah menganggap mengkiaskan bahwasanya api lebih bagus daripada tanah. Keliru enggak ini? Keliru. Kalau kita telusuri yang namanya sifat api membakar, merusak. Tanah sifatnya bagaimana? Tanah yang subur itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak membuat apa kerusakan. Menunjukkan bahwasanya kias yang rusak, yang fasik pertama kali yang mengkiaskan adalah iblis la'anatullah alaih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Mudzakirah. Dalam kitab usul fikih itu beliau mengatakan dengan semakna awal man qala awal man qasa iblis. Pertama kali yang membuat kias yang fasik, kias yang rusak adalah iblis la'anatullah alaih. Ketika diperintahkan sujud, dia mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ana khairu minhu. Aku itu lebih bagus daripada Nabi Adam katanya. Naam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan kamu atau engkau menciptakan apa? Nabi Adam dari tanah. Jadi iblis menganggap api itu lebih bagus daripada tanah. Inilah naam kejadian atau kronologi yang dialami naam barakallahu fikum atau istilah yang dilakukan oleh iblis la'anatullah alaih. Naam, enggan untuk sujud karena sombong dan hasad. Fasara minal jahidina billahi al-asina al-amrih. Maka menjadilah iblis la'anatullah alaih termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bermaksiat kepada perintahnya. Jadi termasuk orang-orang yang menentang dan kufur kepada Allah taala memiliki sifat-sifat iblis la'anatullah alaih, sehingga kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengikuti langkah-langkah atau jerat-jerat syaitan yang Allah taala telah berikan ultimatum peringatan yang sangat keras dengan firman-Nya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu ketika mengganggu atau memberikan gangguan kepada manusia tidak dengan sekali nambah kalau punya gangguan, tapi dengan cara langkah-langkah atau jerat-jerat atau jaringan-jaringan yang kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Nasallallahu salamatul afiyah di dunia wal akhirah wa nasallallahu an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.